Saudara Lun, dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan Radio Serabi FM, Saudara Lun, akhir-akhir ini banyak penyakit bermunculan. Berbagai penyakit tersebut bisa disebabkan oleh bakteri jahat, pola makan tidak seimbang, stres, minum obat-obatan, kurang berolahraga, serta bertambahnya usia dapat mengakibatkan gangguan pencernaan. Kalau pencernaan terganggu, maka tubuh kita akan mudah sakit. Usus yang sehat akan membuat tubuh kita jadi lebih sehat. So, cegahlah gangguan usus dengan cara minum Yakult setiap hari untuk membantu menjaga usus selalu baik sehingga daya tahan tubuh tetap terjaga. Yakult, minuman susu fermentasi yang diproduksi secara higienis menggunakan standar ISO 22000-2005. Mengandung lebih dari 6,5 miliar bakteri baik LKC Sirota strain hidup. Penyimpanan pada suhu yang dianjurkan menjadikan rasa Yakult enak dan bermanfaat. Saudara Lun, PT Yakult Indonesia Persada menjamin ketersediaan Yakult bagi peminum langsung melalui toko dengan penyimpanan berpendingin khusus untuk menjamin kualitas terbaik dimanapun dan kapanpun. Sekali lagi Saudara Lun, untuk hidup yang lebih bahagia, sehat adalah syarat utama. Mari cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Kenapa? Bakteri baik LKC Sirota Strain menekan bakteri jahat. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Kenapa? Bakteri baik LKC Sirota Strain menekan bakteri jahat. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. ...90,2 Serambi FM, Shadalon, senang sekali saya Dosi Alfian hadir untuk Anda kali ini. Seperti yang saya informasikan, kita akan berbincang-bincang langsung bersama PT Yakult Indonesia Persada dengan tema 25 tahun Yakult di Indonesia semakin dipercaya. Silakan Anda bergabung bersama kami nanti, nanya-nanya terkait dengan produk Yakult, Shadalon, yang sudah Anda konsumsi setiap hari dari dulu. Nah, di 0651637172 atau Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0811689020 dan SMS juga di 0819788666. Apa aja terkait dengan Yakult silakan Anda tanyakan Sidolon. Tentunya juga kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Rinto Gunawan, pimpinan Yakult Cabang Banda Aceh. Saya sapa dulu Pak Rinto Gunawan. Selamat pagi Pak. Oke, selamat pagi Bang pagi, Dosi ya. Dan juga selamat pagi kepada sahabat setia pendengar Serambi FM ya. Ya, terima kasih Pak. Ini saking sibuknya akhir-akhir ini, apalagi menjelang puasa nih ya. Konsumsi Yakult juga cukup banyak biasanya seperti itu ya. Stok-stok Yakult sudah banyak di rumah-rumah seperti itu ya. Oke, terima kasih sudah hadir sebelumnya di studio Serambi FM hari ini Pak Rinto. Langsung nih Pak, nih terkait dengan Yakult yang juga akan kita tanyakan di 25 tahunnya sudah. 25 tahun sudah di Aceh di Indonesia ya Pak ya? Ya, tepatnya. 25 tahun. Itu sejak tahun berapa sih sebenarnya Pak? Pertama kali dipasarkan tepatnya tahun 1991 ya. Di Indonesia. Saya masih SD ternyata Yakult sudah ada ya Pak. Ya. Cuman saat itu pabriknya masih kapasitas kecil ya. Kapasitas kecil ya, seiring perkembangan penjualannya meningkat ya, sekarang kita udah mempunyai 3 pabrik ya. Tiga pabrik sekarang? Dua pabrik. Pabrik. Yang pertama di Sukabumi dan yang baru-baru ini di Mojokerto. Sebenarnya apa sih Pak isu terbaru dari Yakult ini setelah 25 tahun? Dan mungkin pasti ada perkembangan-perkembangan yang luar biasa juga, mengingat Yakult juga sangat semakin dipercaya sampai saat ini. Jadi memang sejak 25 tahun memasuki pasaran Indonesia, ya sekali lagi kita berterima kasih. Ini membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat Indonesia atas produk Yakult terus bertambah ya, sehingga terciptanya suatu masyarakat yang sehat dan bahagia bersama Yakult sesuai dengan filosofi perusahaan. Dan juga untuk saat ini, ya seperti saya sampaikan tadi, pabrik kita kedua di Mojokerto sudah menambah line produksi dari 3 line awal berdiri menjadi 5, ya karena memang kebutuhan pasar yang meningkat, ya berkembang, dan juga ini tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat Indonesia tadi ya. Jadi Yakult Indonesia sendiri saat ini memberikan kontribusi penjualan tertinggi di seluruh dunia, kecuali di negara asalnya Jepang ya. No, kecuali di negara asalnya Jepang. Karena memang produk ini dari Jepang, ya. Tetapi di luar Jepang, sekali lagi Indonesia memberikan penjualan kontribusi tertinggi. Ya, wow, di seluruh tertinggi dunia. Seluruh dunia. Karena memang ekonomi, didukung ekonomi kita juga yang masih sangat baik ya saat ini ya. Karena memang saat ini Yakult juga telah dikonsumsi lebih dari 30 juta orang setiap hari di 33 negara ya. Jadi menjadi minuman penting bagi semua usia, mulai anak kecil ya hingga orang tua, dan juga ibu-ibu hamil dan menyusui. Nah, soalnya ini harus ditekankan Pak. Ini kadang-kadang banyak pertanyaan juga, ini anak-anak bisa minum atau tidak sih? Terus ibu-ibu hamil bisa mengkonsumsi Yakult atau tidak? Nah, ini juga mungkin bisa diberikan informasinya Pak. Ya, kalau untuk ibu hamil ya sangat baik ya, boleh. Yakult sangat dianjurkan untuk ibu-ibu hamil ya, karena dapat membantu mengatasi susah buang air besar. Jadi ini sering ya kalau sudah ibu-ibu hamil seperti itu, siap pengalaman soalnya. Susah buang air besar, jadi dengan mengkonsumsi Yakult rutin ya, itu dapat membantu ibu hamil lebih mudah untuk buang air besar, sehingga ibu hamil pun bisa lebih sehat seperti itu. Dan kalau untuk anak-anak ya memang kecenderungan ada yang mengatakan Yakult kan untuk anak-anak. Padahal sangat dibutuhkan oleh ya orang seusia kita, di mana kan daya tahan tubuh mulai berkurang. Ya karena kan Yakult terbukti juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, untuk anak-anak itu sangat dianjurkan sekali, di mana dia udah masa 3-6 bulan ya, masa menyapi ya, di mana sudah mendapat makanan tambahan. Tapi pemberiannya bisa secara sedikit-sedikit, tidak secara langsung. Atau, bisa seperti itu, Pak? Mungkin dengan sendok, seperti itu. Jadi kalau secara langsung kan biasanya agak sedikit itu ya, nanti kalau anak usia seperti itu ya, baru 3-6 bulan ya. Tapi sudah bisa diberikan? Sudah gitu, bisa ya? Diberikan, tetapi sekali lagi tidak bisa sebagai pengganti ASI ya. Jadi sifatnya sebagai nutrisi. Sebagai nutrisi bisa menjaga ususnya, pencernaannya gitu ya Pak ya. Menambah jumlah bakteri yang baik di dalam tubuh anak kecil, karena ada dasarnya juga anak kecil belum terlalu terkontaminasi ya dengan pola hidupnya. Oke. Ada slogan minum Yakult tiap hari gitu ya Pak ya, cintai ususmu minum Yakult tiap hari. Itu kan anjuran untuk mengkonsumsi Yakult itu kan setiap hari sih Pak ya. Apa sih manfaatnya untuk dikonsumsi tiap hari itu, apa sih sebenarnya? Jadi memang kita menganjurkan untuk minum Yakult karena pada dasarnya kan kita makan setiap hari. Nah, saat kita makan, bakteri baik maupun bakteri jahat kan itu ikut masuk bersama makanan yang kita makan. Nah, sehingga dengan mengkonsumsi Yakult ya dapat menekan pertumbuhan bakteri yang merugikan dengan asam laktatnya. Nah, yang kedua, pola hidup yang tidak seimbang ya, seperti mungkin stres, kurang istirahat. Ini udah mulai nih, Kota Bandar aja udah mulai nih Pak, ya, udah mulai gini nih. Makan seenaknya gitu ya Pak. Tingkat polusi juga semakin tinggi. Dan juga yang penting, setelah melalui penelitian, bakteri Yakult yang ada dalam usus kita itu sifatnya tidak menetap. Jadi nanti terbuang saat kita buang air besar. Makanya jadi kita pendekatan tidak kepada jumlah yang kita minum, tetapi rutinitasnya. Jadi kita nggak perlu misal 5 botol satu hari, tapi esoknya atau lusanya kita nggak minum Yakult. Lebih baik rutin 1 botol setiap hari. Jadi 3 alasan yang saya jelaskan tadi ya, makanan yang kita makan terkontaminasi, terus yang gizi tidak seimbang, pola hidup yang tidak seimbang, dan yang ketiga adalah bakteri itu tidak menetap di dalam usus kita. Nah, seperti itu dia. Jadi penting sekali diketahui juga, Shadow Alun, bagi Anda yang

Yakult semakin mudah didapat pada 130 ribuan toko berpendingin khusus. Selain itu, saat ini sudah ada 6 ribuan ibu Yakult Lady yang menjamin ketersediaan Yakult sampai ke tangan pelanggan. Segera pesan Yakult, hubungi 0651 44 717, Senin sampai Sabtu. Mari cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. ...90,2 Serambi FM, Shadowlon masih berbincang-bincang bersama pimpinan Yakult Cabang Banda Aceh, Bapak Rinto Gunawan, terkait dengan 25 tahun Yakult di Indonesia semakin dipercaya, Shadowlon. Sahabat saya, Tiara Fatimah, juga sedang berada di perusahaan Yakult di Jepang saat sekarang ini, Shadowlon, untuk memenuhi undangan dari Yakult sendiri. Luar biasa informasinya, di Harian Serambi Indonesia juga sedang sekarang ini diresmikan sebuah museum Shirota yang juga bisa Anda baca informasinya di Harian Serambi Indonesia lengkapnya di sana. Nah, terkait dengan hal itu sebenarnya tersebut juga Shirota Strain gitu ya. Kalau bicara tentang Yakult ini sendiri, ada ada penemu dari apa yang terkandung dari Yakult tersebut. Tapi ingin tahu apa sebenarnya yang terkandung dari Yakult tersebut, Anda bisa langsung menghubungi kami, Shadowlon, di 0651 637 1172, atau di 0811 689 020. Silakan telepon saja jika Anda memang sering mengkonsumsi Yakult dan ingin mengetahui manfaat lebih lagi terkait dengan Yakult dan bagaimana memaksimalkan manfaat dari Yakult tersebut, Shadowlon, bersama Bapak Rinto Gunawan bersama kita di sini. Pak, langsung saja nih Pak, terkait dengan Yakult itu sebenarnya bahan apa sih yang terkandung sehingga mampu memberikan manfaat yang sangat baik bagi konsumen setianya, Pak? Ya, oke, Bang Dosia. Yakult itu terbuat dari bahan yang sangat alami ya. Terkenal yang utama adalah susu bubuk skim. Jadi ada susu di dalamnya, susu Pak? Bubuk skim itu dengan susu yang kadar lemaknya sangat rendah, ya, tanpa lemak, ya tentunya, dan juga sukrosa. Sukrosa ini pemanis ya, gula dari tebu. Sementara glukosa itu sebagai nutrisi untuk bakterinya. Nama lain dari gula dari saripati singkong ya, kalau glukosa. Jadi kalau sukrosa pemanis untuk Yakult itu sendiri, tapi kandungan gulanya sangat kecil ya, hanya 11 mg. Dan juga glukosa tadi untuk nutrisi, terus tentunya air. Dan juga identitas produk yang utama adalah lebih dari 6,5 miliar bakteri Lactobacillus casei Shirota strain hidup dalam satu botol Yakult. Jadi sekali lagi, Yakult dibuat dengan proses higienis dengan bahan-bahan yang sangat alami sekali dan aman dikonsumsi, aman, serta bermanfaat. Bermanfaat untuk kesehatan kita. Oke, terus, ada 6,5 miliar bakteri casei Shirota strain gitu ya, Pak ya. Mengambil dari nama penemunya, Dr. Shirota, Minoru Shirota ya. Oke, baik. Ini terkait dengan ya, supaya manfaat tersebut juga bisa maksimal dirasakan oleh masyarakat, Pak. Bagaimana sih sebenarnya mengkonsumsi yang baik untuk Yakult ini sendiri? Kan biasa orang belinya, karena kalau mampir di toko aja nampak Yakult langsung minum gitu. Enggak ya, mampir enggak terpikir kemudian untuk bisa mengkonsumsi itu untuk memaksimalkan manfaat yang manfaat luar biasa dari bakterinya ya, tersebut, supaya maksimal untuk dimanfaatkan. Bagaimana sih cara untuk mengkonsumsinya, Pak? Memang pada dasarnya tidak ada anjuran kapan minumnya, ya. Tetapi memang sebaiknya setelah makan, karena dengan setelah makan kita harapkan nutrisi atau kandungan gizi yang kita makan bisa diserap oleh tubuh dengan baik, ya, sehingga manfaat dari aku lebih terasa seperti itu, Pak. Ya, memang nggak ada anjuran, artinya ya pagi, siang, sore, kapanpun bisa dikonsumsi, tapi kalau waktu yang tepat ya setelah kita makan. Setelah makan lebih baik ya, Pak. Lebih ya? Baik, sehingga nutrisi-nutrisi dari yang kita makan bisa diserap oleh tubuh dengan maksimal dengan bantuan bakteri Yakult. Itu dia. Jadi apa kerja bakterinya juga lebih maksimal ya, maksimal. Ketika sudah ini. Nah, untuk mendapatkan informasi-informasi lain terkait dengan Yakult ini sendiri, bagaimana caranya konsumen bisa mendapatkannya selain juga kita laksanakan talk show seperti ini sudah berapa kali, Pak? Memang sebenarnya kalau di luar Banda Aceh dan Lok Semawe ya, karena memang cabang kita di Provinsi Aceh ada dua, Banda Aceh sendiri dan Lok Semawe. Untuk di daerah lain kita kenal dengan sistem Yakuledi. Ya, memang di sini kita hanya mengenal sistem direct sales. Jadi di mana kita hanya mengirim ke toko-toko. Ya, sementara kita punya Yakuledi, yaitu adalah ibu-ibu yang dewasa, itu mereka melakukan penjualan secara door to door, rumah ke rumah, ya. Masuk ke rumah, ya. Tetapi itu kita gunakan sebagai pusat informasi berjalan. Ya. Ya, kebetulan memang Aceh mungkin dalam waktu 2-3 tahun lagi ya harus ada ya Yakuledi. Karena sekarang kita lagi kaji ulang karena di sini terkait dengan perda atau konun ya, peraturan, jadi kita harus sesuaikan juga karena tenaga penjual utamanya adalah seorang ibu-ibu. Ya, dan memang biasanya dari sanalah kita dapat informasi. Oh, biasanya diberikan informasi yang cukup ya, Pak, iya, di sana ya. Karena memang penekanannya kepada ibu-ibu lebih kepada propaganda atau menjelaskan manfaat dari Yakult. Tetapi memang beberapa ya seiring perkembangan zaman juga ya, untuk saat ini ya bisa lebih jelas melalui toll free ya, atau homepage atau Facebook dan Twitter. Jadi kita juga udah masuk ke sana. Seperti itu. Jadi bisa langsung dapat informasi juga melalui media sosial. Media sosial seperti saya sampaikan tadi ya, toll free, homepage, Facebook dan Twitter. Tetapi memang kurang maksimal, bicara kalau lebih maksimalnya ya seperti saya sampaikan tadi, melalui ibu-ibu Yakuledi. Karena memang di selain propaganda ya itulah fungsinya sebagai pusat informasi berjalan dari perusahaan. Karena memang untuk Aceh dan Lok Semawe ya saat ini memang belum terlaksana ya. Tetapi dalam waktu dekat ya pasti karena diharapkan lebih maksimal untuk mengirimkan Yakult kepada masyarakat yang ada di Provinsi Aceh khususnya. Oke, ini menarik nih. Ini hampir Pak, kalau saya jalan-jalan sih di Aceh, hampir di seluruh kios-kios toko-toko itu sudah ada Yakultnya seperti itu ya. Ini penyebaran kan luar biasa, Pak, sampai ke Aceh bagian tengah, Aceh bagian pesisir barat, selatan, timur, utara, itu sudah ada semuanya. Tapi tentunya supaya masyarakat tahu bahwa Yakult ini betul-betul menjamin kualitas produknya, itu setiap toko itu harus gimana sih, Pak, supaya bisa, karena kan di dalamnya ada bakteri baik yang kemudian dengan apa namanya, dengan produk yang dijaga tertentu gitu, Pak. Itu gimana, Pak? Ya memang kita pastikan dulu langganan kita, karena direct sales yang mengirim ke toko, pengiriman langsung. Yang utama adalah kita pastikan toko mempunyai pendingin. Ya, mempunyai pendingin. Kalaupun toko tersebut tidak mempunyai pendingin, ya bisa kita sediakan kondisi simpan pinjam. Jadi kita sediakan pendingin dari kita, itu tidak dikenakan biaya, hanya syaratnya melampirkan fotokopi KTP. Jadi seperti itu, karena Yakult harus disimpan di suhu 0 sampai 10 derajat Celcius, ya. Karena kalau di atas suhu tersebut bakterinya aktif, berkembang dan akhirnya mati. Kalau dikonsumsi ya manfaatnya tidak terasa. Seperti itu. Jadi lebih kepada kualitas. Memang faktanya di sini orang mengkonsumsi Yakult lebih banyak karena rasa ya. Makanya kita fokus ke rasa dan juga untuk manfaat baru kita jelaskan di kemudian hari. Oh gitu. Kalau rasanya memang sudah enak gitu ya, Pak, ya. Tapi kalau kualitas penyimpanan yang kurang baik itu cenderung asam. Asam karena bakterinya menghasilkan asam laktat. Kalau dia aktif di atas 10 derajat Celcius. Nah, kita tidak mengharapkan seperti itu karena kita mengharapkan bakterinya itu aktif di dalam usus kita. Nah, asam laktat yang dihasilkan bakteri itulah yang tidak disukai oleh bakteri jahat yang ada di dalam usus. Jadi sifatnya dia dapat menekan bakteri yang jahat di dalam tubuh kita. Oke, itu. Makanya ada syarat-syarat yang disebutkan tadi bahwa harus, toko yang dimaksud itu harus memiliki pendingin gitu ya. Iya. Kemudian juga kualifikasi toko sebenarnya juga bisa diinformasikan lagi ya, bisa diinformasikan apabila memang mereka keinginan menjualnya tinggi tapi terkendala tempat penyimpanan, ya tentu bisa kita tadi simpan pinjam ya dari kita pendinginnya. Oh, itu sudah memang dimudahkan, Pak, itu dimudahkan. Untuk seluruh Aceh atau gimana, Pak? Seluruh Indonesia peraturannya sama seperti itu. Walaupun memang saat ini pendingin kita agak terbatas ya di awal tahun, tetapi ya kita masih sanggup ya, ada permintaan-permintaan peminjaman. Ya kadang-kadang ya karena stoknya, atau juga kadang-kadang ya untuk beberapa daerah tertentu kondisi listriknya tidak stabil. Nah, ini dia. Ya, ya kondisi seperti di daerah Aceh Utara ya. Seperti itu. Oke, baik. Untuk penyaluran sendiri Pak, kalau saya boleh, kita juga boleh tahu nih, sampai saat ini sampai di mana saja Pak? Di Banda Aceh kan sudah fokus ya tetap ya. Ya. Kemudian juga bahkan di daerah-daerah lain. Untuk cabang Aceh sendiri itu menyuplai sampai kemana dan bagaimana prosesnya Pak? Oke, kalau untuk Banda Aceh, ya syukur alhamdulillah seiring perkembangan waktu, dari tadinya 5 armada, start awal 3 armada ya tahun 2009, terus tahun 2013 kita bisa pecah cabang ya, artinya buka cabang baru lagi di Lok Semawe. Lok Semawe sudah ada cabang lagi. Jadi untuk Banda Aceh sendiri perbatasan Biren ya, daerah Biren sana, mulai dari Sigli ya sekarang bisa dikaper oleh 3 armada. Tadinya 2 karena seiring permintaan masyarakat yang tinggi, dan juga sekali lagi ya terima kasih karena masyarakat juga telah mempercayakan produk kita ya untuk menjaga kesehatan. Jadi berkembang 3 armada, begitu juga untuk daerah Melabo dan Tapak Tuan ya, sampai Tapak Tuan Subuh Salam. Itu dikawal di Melabo Pak maksudnya? Tetap dari Banda Aceh. Dari Banda Aceh. Dari Banda Aceh. Memang kita strateginya lebih kepada mengkerit pasar ya. Jadi berdasarkan jumlah populasi penduduk. Contohnya target kita untuk kota Banda Aceh sendiri diharapkan 5% itu setiap hari bisa mengkonsumsi Yakult. Jadi 5% dari penduduk ya. Dari jumlah penduduk. Memang saat ini baru 4,8% ya. Ya tetapi sekali lagi ya, terima kasih karena masyarakat semakin percaya. Ini dikarenakan kita mengkapernya sendiri loh. Hanya direct sales. Kalau di daerah lain kan dibantu oleh ibu-ibu Yakuledi. Iya, ini lu ada ibu Yakuledi lagi Yakuledi. Ya. Kalau kita kan terbatas waktu untuk propaganda ya, ya. Karena mengunjungi, jumlah kunjungannya juga iya, aktivitas banyak. Tiap hari ya, gitu Pak ya. Untuk memberikan informasi, wah enggak sempat ya, saya harus nanti lagi. Kunjungan saya baru sekian nih, masih ada sekian. Iya, iya, iya. Jadi bekerja pun akhirnya ya mengecampingkan kualitas gitu. Nah, untuk penyaluran itu kan menggunakan mobil-mobil yang khusus tadi ya Pak ya. Apa namanya, karena jaraknya juga jauh sampai ke Melabu, bahkan dari Banda Aceh, Melabu, Abdia, kemudian Pantai Barat, Blampidi ya Pak ya, Tuan, sampai ya. Tapak Tuan seperti itu. Itu untuk mobil itu mobil khusus itu juga dibekali dengan pendingin atau bagaimana itu Pak, supaya masyarakat kendaraan box fiber ya, fiber. Dan juga berpendingin khusus. Nah, makanya kita konsen juga untuk pendingin. Setiap sales drivernya, pengemudinya itu wajib dalam satu hari ya seperti minum obat ya 3 kali. Dia harus cek pagi, siang, sore. Suhunya memastikan harus di bawah 10 derajat Celcius. Memang agak terjadi pengurangan di saat malam. Jadi kita anjurkan saat ke penginapan ya itu harus dipastikan suhunya benar-benar dingin. Dan pagi harinya itu juga harus dihidupkan lagi. Ya memang diharapkan ya suhu standar ya 5-10 derajat Celcius. Jadi ekstra ketat, dan juga setiap periode 3 bulan 1 kali ya kita lakukan servis, rusak atau tidak rusak, yang penting servis. Tetap servis untuk menjaga kualitas pendinginnya tadi. Pendinginnya tadi. Jadi Yakult pun kualitasnya terjaga seperti itu Bang Rosi. Baik, luar biasa, lengkap sekali. Banyak hal yang ingin kita tahu terkait dengan Yakult ini sendiri, Cederalon. Terbukti bahwa memang Yakult benar-benar menjaga kualitasnya dan tidak mudah melakukan ini. Ini semuanya dilakukan untuk memberikan hasil maksimal dan terbaik bagi para konsumen yang terus percaya di 25 tahun Yakult di Indonesia. Kita akan kembali berbincang bersama Bapak Rinto Gunawan nanti, pimpinan Yakult cabang Banda Aceh, dan juga akan berusaha kita hubungi langsung nih sales force di area nanti, bagaimana informasi terkait dengan pelaksanaan pemberian atau penyaluran Yakult kepada para pelanggan dan juga toko-toko yang sudah menyalurkan Yakult. Kita juga kita akan berbincang-bincang lebih jauh nantinya. Tetap bersama kami di talk show bersama PT Yakult Indonesia Persada. Buat Cederalon, cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Yakult minuman susu fermentasi yang diproduksi secara higienis menggunakan ISO 22000-2005. Tahun 2016 merupakan tahun ke-25 sejak Yakult memasuki pasaran Indonesia.

Oke, ini sedang melakukan tugasnya juga, Bang, ya? Iya, lagi delivery juga nih. Oke. Apa namanya nih terkait dengan apa informasi yang bisa disampaikan saat sekarang ini terkait dengan aktivitas di sana nih, bisa dibagi juga bagi kita semua di sini? Oh ya, lagi seperti biasa, Pak, lagi di daerah delivery juga nih, kebetulan lagi di toko juga lagi order lah gitu, Pak. Oke. Ini setiap hari memang melakukan tugas penyuplayan atau gimana, Pak? Delivery. Ya, setiap hari kan dari hari Senin sampai hari Sabtu itu memang kunjungan rutin ke toko ya, setiap seminggu sekali. Seminggu ya. Sekali. Setiap toko, semua toko yang kita apa namanya? Kita jadikan mitra ya, itu, dari Pak. Data dari sini, dari kita sendiri nanti kita kunjungin setiap seminggu sekali gitu. Oke, ini dicek juga tidak, Pak? Ada barang rusak misalnya yang kadaluarsa itu gimana, Pak? Ceritanya, Bang Nuri. Ya itu kita ya tadi kita kunjungi setiap minggu sekali ya, antisipasi dari barang rusak sendiri itu ada dua, itu yang pertama itu disiplin kunjungan. Setiap minggu sekali agar barang di toko dapat terkontrol dengan baik, Pak. Yang kedua, pengaturan barang order di toko itu dengan menggunakan perhitungan yang disebut dengan stock level. Dengan sekalian maksimal 10 kali di toko. Jadi stock Yakult yang kami sediakan di toko itu untuk 10 hari. 10 hari? Jadi, 10 hari. Jadi 7 hari untuk stok kunjungan yang seminggu sekali kami kunjungi ke toko. Dan yang 3 harinya itu untuk buffer stock apabila ada peningkatan penjualan nantinya gitu di toko. Oh iya. Jadi ya, biasanya misalnya salah satu toko misalnya itu diberikan Yakult berapa, Bang? Dilihat dari kebutuhan setiap harinya atau diporsikan berapa untuk setiap toko itu? Ya itu sendiri ya tergantung penjualan di toko itu sendiri, karena ya seberapa mampu daya belinya ya. Ya jadi kayak tadi saya bilang stock level. Jadi kami order di toko itu sesuai dengan stock level sendiri, berapa ada sesuai dengan kekuatan penjualannya gitu. Nah, kalau ada barang yang kemudian sudah ditaruhkan, ada Yakult yang baru saja hari ini ditaruh, itu berapa lama tahan untuk bisa dikonsumsi maksimal oleh masyarakat pengguna Yakult sendiri? Maksimal yang dianjurkan gitu? Iya, baik. Ya, kami sendiri kalau dari order delivery-nya, itu 30 hari. Karena dari pabrik itu sebenarnya 40 hari masa produksi, dari masa produksinya ya. Ya jadi toko itu ya sekitar 30 hari atau 27 hari lagi. Oke, baik. Ya. Boleh nggak, Bang, kalau kami berbincang-bincang dengan pihak toko juga yang ada di sana? Oh, dengan pihak tokonya boleh. Boleh. Ya sebentar, Pak, ya. Iya, baik. Ini kita langsung ngobrol dengan pihak tokonya juga, Sidralon, menanyakan bagaimana sebenarnya penyediaan mesin pendingin misalnya, kemudian juga bagaimana produknya juga yang dihadirkan itu benar-benar bisa terjamin maksimal, terjaga bakteri baiknya agar kemudian manfaat dari Yakult tersebut bisa dimiliki atau dimanfaatkan oleh para pengguna atau masyarakat setia yang sudah mempercayakan kehidupan sehatnya pada Yakult gitu ya. Oke. Sudah tersambung, Bang Nuri? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Dengan Ibu siapa, Ibu? Mohon maaf. Ya. Ibu siapa, Bu, namanya? Ibu Dewi. Ibu Dewi. Baik, Bu Dewi, ini ya. Kita lagi live, Bu, di Serambi FM juga bicara tentang ya. Yakult, Bu Dewi. Ibu Dewi punya toko ya, Bu, ya? Punya toko yang kemudian menjual Yakult juga ya. Sudah berapa lama, Bu, sebenarnya? Jual toko? Enggak, jual Yakultnya. Ya, jual Yakultnya. 6 tahun. Gimana, Bu? 3 tahun. Oh, sudah 3 tahun ya, Bu, ya? Iya. Oke, sudah 3 tahun. Luar biasa ini. Mengapa kemudian Ibu berencana juga atau tertarik juga untuk bisa menjual Yakult di toko Ibu? Gimana ya? Maksudnya masyarakat ini nggak apa tertarik tidak dengan? Iya tertarik ya. Semua untuk minum Yakult ya. Karena Yakult itu sangat bagus untuk tubuh kita. Oke. Untuk lambung, usus gitu ya. Oke. Jadi sudah masyarakat yang datang ke sana juga sudah tahu ya, Bu ya. Nah, terkait ya, dengan penyediaan Yakult sudah tetap pasti ada pendingin di toko Ibu ya, Bu ya. Iya, iya. Nah, untuk memastikan itu apakah kemudian sales selalu menyusun Yakult di pendingin toko Ibu atau gimana, Bu? Ya, sangat bagus. Selalu dibersihkan, selalu disusun setiap minggunya ya. Setiap minggu itu, Bu ya? Iya, seminggu sekali masuk barang ke toko kita ya. Oke, jadi Ibu puas nggak dengan pelayanan sales dari Yakult sendiri dengan menyediakan puas, apa namanya, diatur demikian rupa, dibersihkan, dicek dan segala macam itu bagaimana, Bu? Iya, pendekatan kami dengan sales sangat sangat bagus. Mereka baik-baik, bersih, selalu ngelap barang-barangnya itu, bersihkan pendinginnya. Oke, berarti ya, mereka sangat memuaskan tuannya, Pak. Wah, luar. Ini pelayanan excellent, luar biasa ya, Bu. Ya. Oke. Okay. Baik, ada saran Ibu kepada pada masyarakat yang ingin membeli Yakult, misalnya tidak terkecuali juga di toko Ibu, misalnya yang ada Yakult tersusun rapi dan bersih serta terjamin ini, Bu, apa sarannya kepada masyarakat? Nih, silakan. Saran kita untuk masyarakat ya, untuk selalu minum Yakult setiap hari, supaya sehat, ya kan? Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi sudah bergabung bersama kami, Bu, dan informasi-informasinya. Jangan lupa kami di Toko Gelora nih, Pak. Oke, Toko Gelora ya. Baik. Iya, di baik. Bato. Di Bato ya, Bu ya. Siap menyediakan Yakult secara sempurna ya, Bu ya. Iya, iya, iya. Oke, Bu Dewi, terima kasih, Bu. Yo, sudah bergabung. Sama. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Dewi Sederalun, salah satu mitra kita juga ya, mitra toko kita yang menyediakan Yakult, dan informasinya memang sudah disediakan Yakult di sana dengan rapi, bersih, terjamin, dan memang terus dicek setiap harinya untuk kepastian bahwa Yakult ini juga bisa dikonsumsi secara maksimal oleh para pelanggan kita tentunya. Ini masih tersambung dengan Bang Yuri Nuri. Halo. Baik, Bang Nuri, kira-kira apa agenda lain, Bang, selain di toko Ibu Dewi tadi yang sudah dikunjungi tadi juga? Ibu Dewi juga menceritakan bahwa setiap hari itu dilakukan pembersihan, setiap minggunya itu dilakukan pengecekan, pembersihan, bahkan diatur Yakultnya seperti itu. Apalagi kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh sales kita? Ya, terima kasih, Pak. Itu kegiatan lainnya seperti ya pasang sarana promosinya ya, pasang stiker, jaga kualitas barangnya, terus suhunya yang terutama itu ya. Suhu di pendingin itu sendiri ya, anjurannya 0 sampai 10 derajat Celcius ya tentunya. Ya, seperti itulah kegiatannya setiap hari rutin kita lakukan. Oke, baik. Terima kasih Bang Nuri, selamat beraktivitas kembali, sukses terus Bang, jaga kesehatan. Terima kasih. Jangan lupa minum Yakult tiap hari. Saya sarankan Anda nih. Oke, kita akan berbincang-bincang lagi nanti Sederalun bersama bersama Pak Rinto Gunawan nantinya. Tetap bersama kami di perbincangan kita bersama PT Yakult Indonesia Persada. 25 tahun Yakult di Indonesia, semakin dipercaya. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Sederalun, dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan Radio Serabi FM, Sederalun, akhir-akhir ini banyak penyakit bermunculan. Berbagai penyakit tersebut bisa disebabkan oleh bakteri jahat, pola makan tidak seimbang, stres, minum obat-obatan, kurang berolahraga, serta bertambahnya usia dapat mengakibatkan gangguan pencernaan. Kalau pencernaan terganggu, maka tubuh kita akan mudah sakit. Usus yang sehat akan membuat tubuh kita jadi lebih sehat. So, cegahlah gangguan usus dengan cara minum Yakult setiap hari untuk membantu menjaga usus selalu baik sehingga daya tahan tubuh tetap terjaga. Yakult, minuman susu fermentasi yang diproduksi secara higienis menggunakan standar ISO 22000-2005. Mengandung lebih dari 6,5 miliar bakteri baik LKC Sirota strain hidup. Penyimpanan pada suhu yang dianjurkan menjadikan rasa Yakult enak dan bermanfaat. Saudara Lun, PT Yakult Indonesia Persada menjamin ketersediaan Yakult bagi peminum langsung melalui toko dengan penyimpanan berpendingin khusus untuk menjamin kualitas terbaik dimanapun dan kapanpun. Sekali lagi Saudara Lun, untuk hidup yang lebih bahagia, sehat adalah syarat utama. Mari cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Cirelon, pihak Kejaksaan Tinggi Aceh melimpahkan berkas 3 pejabat di Aceh Tenggara ke Kejari. Cirelon dari Blang Vidi diberitakan sebagian besar pasien yang berobat di RSUD Tengku. Cirelon dari Melabuh diinformasikan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Barat meminta masyarakat. Informasi lainnya Cirelon dilaporkan dari Singkil siswa SMA Negeri 1 Singkil Utara. Cirelon dari Banda Aceh diberitakan 2 sipir bersama seorang narapidana penghuni rumah tahanan kelas 2 Belok. Menurut keterangan medis Rumah Sakit Umum Dr. Fauzia, korban mengalami patah kaki. Menurut informasi lain dari Biren, bantuan dana operasional untuk 609 balai pengajian di seluruh. Informasi hadir dari segala penjuru Aceh. Semua kami rangkum dalam Serambi Pagi. Buat Saudara Lun, cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Yakult minuman susu fermentasi yang diproduksi secara higienis menggunakan ISO 22000-2005. Tahun 2016 merupakan tahun ke-25 sejak Yakult memasuki pasaran Indonesia. Ini membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat Indonesia atas produk Yakult terus bertambah, sehingga tercipta suatu masyarakat yang sehat dan bahagia bersama Yakult. Yakult semakin mudah didapat pada 130 ribuan toko berpendingin khusus. Selain itu, saat ini sudah ada 6 ribuan ibu Yakult Lady yang menjamin ketersediaan Yakult sampai ke tangan pelanggan. Segera pesan Yakult, hubungi 0651-44717, Senin sampai Sabtu. Mari cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Kenapa? Bakteri baik, L-Casein Strain, menekan bakteri jahat. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Kenapa? Bakteri baik, L-Casein Strain, menekan bakteri jahat. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Serambi FM, Shadowland, kita masih berbincang-bincang terkait dengan 25 tahun Yakult di Indonesia semakin dipercaya bersama pimpinan Yakult Cabang Banda Aceh, Bapak Rinto Gunawan, dan juga ada salesman dari Yakult juga Bang Nuri, serta pemilik toko yang juga menyediakan Yakult di tokonya Ibu Dewi tadi, dan informasinya lengkap sekali ya, bahwa kemudian produknya itu dijaga setiap hari dan dipastikan bahwa tidak ada Yakult yang kadaluarsa yang ada di luar sana. Ini ya, biasanya Pak, Yakult ya, barang-barang lain biasanya kadang-kadang di toko-toko biasanya, mohon maaf ya, kadang-kadang ada barang yang sudah kadaluarsa, kita lihat sendiri. Tapi kalau Yakult dipastikan tidak ada ya. Dipastikan tidak ada Pak, ya. Ini sudah ada penelpon Pak, kita terima terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? dengan Sahrul di Kopelma Darussalam. Baik, Bang Sahrul di Kopelma Darussalam. Silakan Bang Sahrul bertanya apa nih? Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke 25. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Untuk Banda Aceh. Iya. Saya mau tanya, sejauh ini adakah planning untuk semoga Yakul terkenal di masyarakat? Itu misalnya ada melakukan sayembara gitu. Sayembara, ya oke, okay, terus? Atau penjualan yang istilahnya beli satu dapat dua gitu. Promo-promonya gitu ya, betul-betul paket promo gitu, Pak ya. Nah itu saya mau tanyakan narasumbernya. Jadi dulu, Pak. Baik, terima kasih, Pak, sudah menghubungi kami. Bagi Anda yang ingin bergabung di ujung perjumpaan kita, silakan di 0651 637172 atau di 0811 689 020. Ada sayembara nggak, Pak? Ada promo-promo beli satu dapat 10. Ya. Oke, okay, terima kasih pertanyaannya ya, Pak Sahrul. Ya, Pak juga Sahrul. Terima kasih sudah mempercayakan produk kami. Ya memang untuk Yakul selama 25 tahun kita katakan untuk dalam kegiatan promo itu masih sangat minim ya. Bahkan di iklan di media elektronik pun masih juga sangat minim ya. Kita tidak mau terjebak seperti apa sayembara atau promo-promo pembeli satu dapat uang. Karena kita yakin dengan bakteri yang kita jual. Pada dasarnya jadi kita menjual nilai kesehatan dari bakteri itu sendiri. Jadi kita khawatirkan apabila kita ke promo berarti orang membeli Yakul karena tergiur hadiah, bukan karena manfaat dari bakterinya, Pak. Berarti fokus dengan manfaat dari bakteri itu. Makanya kita sangat minim sekali. Bahkan sekali lagi seperti spanduk pun memang banyak permintaan toko di sini ya, spanduk itu pun kita tidak mengeluarkan ya. Memang itu juga bagian dari strategi Yakul yang ada di Indonesia. Jadi mohon sekali, Pak, mohon maaf sekali. Mungkin dalam waktu ke depan ya, terkait juga dengan tingkat persaingan ya. Karena memang saat ini Yakul bisa kita katakan single factor ya, untuk kompetitor ya belum ada di Indonesia ya. Karena memang masih jenis minuman probiotik masih Yakul menguasai. Jadi ada juga hubungannya seperti itu. Jadi sehingga kita merasa belum untuk promo-promo. Tetapi dalam waktu dekat ya, untuk lebih memperkenalkan Yakul di masyarakat lebih merata, ya kita ada planning untuk mobil film showing. Nah, apa itu, Pak? Jadi kegiatan mobil itu fokus kita ke unit-unit keramaian. Jadi nanti di sana mereka bisa melihat siaran secara langsung tentang manfaat dari produk Yakul. Ya, memang sasaran kita ke universitas-universitas. Lagi-lagi kita ingin menginformasikan bahwa manfaatnya itu luar biasa, ya, gitu, Pak. Ya, fokusnya di sana. Itu. Ya. Memang tuh sasaran awal kita adalah universitas-universitas yang ada di Banda Aceh. Jadi diharapkan masyarakat yang sudah percaya bisa lebih percaya lagi terhadap produk kita, khususnya bakteri yang kita konsumsi seperti itu. Karena memang kita akui ya terkendala yang saya sampaikan tadi, bahwa kita di sini belum mempunyai sistem Yakul Lady ya, yang diharapkan bisa menjelaskan manfaat dari produk Yakul. Gitu. Tapi hanya terfokus pada direct sales, jadi kita hanya bisa mengirimkan ya, untuk menyampaikan manfaatnya belum maksimal. Jadi sekali lagi, Pak Sahrul, memang dalam waktu dekat ya kita untuk kegiatan promosi seperti itu tidak bisa melakukan ya, untuk misalnya beli satu. Tetap pada apa promo informasi-informasi terkait dengan manfaat Yakul aja ya, Pak. Jadi tetap kita, strategi kita adalah bahwa kita menjual Yakul adalah menjual bakteri. Jadi menyampaikan nilai kesehatannya kepada masyarakat. Baik, ini di ujung perjumpaan kita nih, Pak. Kira-kira apa yang terakhir di 25 tahunnya sudah sangat dipercaya oleh masyarakat dan terus menjaga produknya agar tetap maksimal digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Apalagi yang akan direncanakan, akan dilakukan, Pak? Ya, yang utama tentunya terima kasih ya saya sampaikan, karena masyarakat semakin percaya terhadap produk yang kita pasarkan. Ya, terus juga dengan kondisi cuaca yang saat ini ya hujan, panas, ya di mana dibutuhkan kondisi fisik kita yang sehat ya. Jadi salah satunya ya dengan mengkonsumsi Yakul, cara yang paling mudah untuk menjaga kesehatan kita. Jadi seperti itu untuk cintai ususmu dengan minum Yakult tiap hari. Oh, oke, okay. Terima kasih Pak Rinto atas bincang-bincangnya hari ini. Ada informasi lain Pak yang ingin disampaikan? Untuk informasi atau apa Pak? Saya pikir itu dulu, karena nanti Jumat depan kita mungkin masih bisa bertemu ya. Oh, Jumat ya, depan Jumat ketemu depan lagi kita ya. Baik, baik, baik. Banyak informasi lain yang mungkin akan dibagikan. Tetap lagi-lagi promosi yang dilakukan adalah untuk memberikan pengetahuan bagi kita semua akan manfaat baik yang ada dan terkandung dalam Yakult itu sendiri. Pak Rito, terima kasih Pak. Ya, terima kasih juga Bang Dosi dan juga Sedra Lun yang sedang mendengarkan siaran kita. Baik, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Bang Nuri, salesman kita. Tetap semangat, tetap sehat terus agar memberikan yang terbaik bagi para konsumen. Dan juga Bu Dewi tadi sudah berita ajak berbincang-bincang juga. Saya Dusi Alfian Sederlun, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Kenapa? Bakteri baik, L-Casein, menekan bakteri jahat. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Kenapa? Bakteri baik, L-Casein, menekan bakteri jahat. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Pukul 12 waktu Indonesia Barat.